Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Para pendengar Radio Muslim 1467 AM rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali bersua untuk melanjutkan membaca dan mentadabburi, mengkaji hikmah-hikmah yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Shaydul Khatir. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bersikap wajar dan ikhlas. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, "Ma aqalla man ya'malu lillahi taala khalisan." Betapa sedikit orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan ikhlas. "Li'anna aktsarun nasi yuhibbuna dhuhura ibadatihim." Karena kebanyakan orang itu senang jika ibadahnya diketahui oleh orang lain. Sufyan al-Thawri kana yaqul, Sufyan al-Thawri pernah mengatakan, la a'taddu bima dhaharu min amali. Aku tidak anggap apa yang aku lakukan dengan terang-terangan, amalan-amalan yang aku lakukan kemudian dilihat oleh orang-orang itu tidak aku anggap sebagai amalan ibadahku. Wa kanu yasturuna anfusahum. Dulu para salaf, orang-orang yang mendahului kita, mereka senang menutup atau tidak menampakkan amal kebaikan mereka. Di sini Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala mengingatkan kita tentang ikhlas. Tentang ikhlas. Bahwasanya untuk bisa mencapai keikhlasan itu perlu perjuangan yang berat. Namun keikhlasan ini harus kita perjuangkan sepanjang saat. Setiap saat keikhlasan ini harus kita perjuangkan. Ya. Apa yang dimaksud dengan keikhlasan itu? Keikhlasan itu adalah ketika seorang memurnikan ibadahnya, seorang mempersembahkan 100% daripada amalan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai ridha Allah dan untuk menghindar atau berlindung kepada Allah dari murkanya. Gambaran tentang ikhlas ini bisa kita renungkan di dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'an di mana Allah mengatakan, "Wa innalakum fil an'ami la'ibrah." Sesungguhnya dalam binatang ternak itu terdapat pelajaran bagimu. Nusqiqum min baini farthin wadamin labanan khalisa. Kami berikan kepadamu minuman yang keluar di antara kotoran dan darah berupa susu yang khalisa, yang murni. Susu yang putih, yang bersih, yang murni. Padahal cairan susu atau minuman susu yang keluar dari binatang ternak itu keluar di antara tengah-tengah, di antara zat kotoran dan berupa cairan darah. Namun yang keluar berupa minuman yang putih, bersih, murni. Andaikan seorang disuguhi susu, kemudian pada susu tersebut terdapat satu tetes darah, maka niscaya dia akan enggan, tidak akan lagi kepengin minum susu itu. Atau dia disuguhi susu, di dalam susu segelas tersebut terdapat satu cuil kotoran, maka dia akan jijik, tidak mau meminum susu itu. Nah, itulah pelajaran daripada al-an'am, daripada binatang ternak itu. Bahwasanya ikhlas itu adalah seperti itu. Orang yang ikhlas itu seperti susu yang putih, tidak tercampuri setitik pun kotoran dan setetes pun darah. Itulah keikhlasan. Sehingga orang ikhlas itu adalah orang yang 100% mengharapkan dari amal kebaikannya adalah ridha Allah. Sedikit pun dia tidak ingin mendapatkan pujian manusia. Sama sekali tidak ingin mendapatkan pujian manusia. Yang diharapkan adalah keridhaan Allah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andaikan seorang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia persembahkan untuk Allah 99,9% itu untuk Allah. Lalu kemudian 0,1% ya, 0,01% dipersembahkan untuk mencari pujian manusia. maka sungguh Allah tidak akan menerima amalannya. Allah akan menolak amalannya. Karena Nabi SAW menegaskan dalam hadis yang sahih, kalau tidak salah riwayat Tirmidzi, bahwasanya inna Allah la yaqbalu min amalin illa liwajhihi al-karim. Kama qala SAW, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan ibadah kecuali yang diniatkan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis qudsi Allah juga mengatakan ana aghna syuraka'u 'ani syirk. Aku paling tidak butuh sekutu dalam peribadatan. Man amila amalan, siapa yang beribadah, asyraka ma'i ghairi, dia menyekutukan aku dengan yang lainnya, taraktuhu wa syirkahu, maka akan aku biarkan dia, akan aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Silahkan mengambil pahala dari orang yang kamu minta pujian itu di dunia, ya, dan mereka tidak akan bisa memberikan pahala kepadamu. Nah, inilah tentang gambaran keikhlasan. Dan tentu saja untuk bisa menggapai keikhlasan di setiap ucapan, di setiap amalan, ini adalah butuh perjuangan. Oleh karena itu kita perlu mengoreksi sebelum kita melangkah beribadah, beramal, berkarya, menulis segala macam ibadah, baik ibadah berupa ibadah badan, ya, atau ibadah harta, atau ibadah berupa ucapan. Kita harus mengoreksi terlebih dahulu apakah kita sudah ikhlas atau belum. Jika belum ikhlas, perbaiki, lawan sekuat tenaga, usir hasrat nafsu ingin dipuji, ingin diketahui kebaikan kita oleh orang lain, itu hancurkan selebur-leburnya, buang jauh-jauh, ya, ke tengah lautan, abaikan, ya, jangan dipupuk, jangan malah kemudian dituruti, dilawan sekuat tenaga. Lalu beristighfar, astagfirullah, ternyata saya enggak ikhlas, astagfirullah, ternyata saya masih ingin dipuji, ya. Kemudian perbaiki niatkan itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Lakukan ini setiap kita beribadah, kita berupaya untuk mengkoreksi niat kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk ikhlas. Nah, faktor yang menyebabkan keikhlasan itu makin susah untuk digapai oleh seseorang adalah hasrat ataupun nafsu yang ada dalam dirinya, bahwasanya manusia itu suka dengan pujian. Oleh karena itu Imam Ibnu Jauzi mengatakan li'anna aktsarun nasi yuhibbuna dhuhura ibadatihim, karena kebanyakan orang itu senang kalau ibadahnya itu diketahui oleh orang. Ya. Ini hasrat ini sebagai ujian. Tidak ada manusia kecuali ingin dikenal. Ingin kebaikannya dikenang, kebaikannya dilihat oleh orang. Ketahuilah bahwasanya tabiat yang seperti itu adalah ujian dari Allah SWT. Seorang yang ikhlas, dia tidak peduli dengan pujian manusia ataupun celaan. Sehingga orang yang ikhlas itu, para pemirsa Radio Muslim, orang yang paling merdeka hidupnya. Orang yang paling nyaman dan bahagia hidupnya. Yang dia cari adalah balasan dari Tuhan yang tidak pernah memberikan harapan yang tidak pasti ataupun harapan palsu. Tuhan yang selalu menepati janjinya, Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan adalah ganjaran dari Allah yang jauh lebih mahal. Ganjaran yang tidak pernah mengecewakan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ikhlas itu adalah orang yang mereka itu bahagia dan merdeka hidupnya. Mereka tidak senang, ya, mereka tidak peduli dengan pujian manusia. Mereka enggak senang bahkan kalau kebaikannya itu diketahui oleh orang-orang. Sebagaimana dosa mereka juga sebagaimana mereka tidak senang kalau dosa mereka diketahui oleh orang. Sufyan Ats-Tsauri sampai pernah mengatakan la a'taddu bima dhahara min 'amali. Aku tidak anggap amalan-amalan yang tampak bagiku itu adalah amalanku. Saking khawatirnya beliau dengan ketidakikhlasan. Beliau tidak bisa menjamin amalan-amalan tersebut, apalagi amalan-amalan yang tampak dilihat oleh orang. Ya, beliau tidak bisa menjamin apakah aku sudah ikhlas. Artinya beliau untuk amalan-amalan itu beliau sangat khawatir. Sangat khawatir. Sangat berharap, meminta kepada Allah, semoga Allah jaga dari riya dan ujub, semoga Allah berikan keikhlasan agar amalan-amalan itu tetap terjaga. Nah, ini menunjukkan bagaimana betapa dalamnya perkataan si Imam Tsauri ini. Beliau mengatakan, apa yang aku lakukan terang-terangan, aku tidak anggap sebagai amalanku. Subhanallah. Oleh karena itu, sebisa mungkin amal kebaikan itu, kalau kita bisa menyembunyikan dan maslahat juga menuntut kepada itu, artinya tidak ada maslahat yang kuat untuk menampakkan amalan tersebut, maka lebih baik amalan itu disembunyikan. Kecuali amalan-amalan yang secara maslahat, maslahat dan syariat menuntut untuk ditampakkan, ya, seperti sholat jamaah, kemudian adzan, ya, kemudian sholat taraweh, itu mau nggak mau harus ditampakkan dan tetap dijaga keikhlasan. Fa'alam anna tarkan nadhur ilal khalqi wa ikhlasil qasdi wa satril hal. Ketahuilah bahwa tidak mempedulikan pandangan orang, mengikhlaskan dan mengikhlaskan niat serta menyembunyikan kebaikan-kebaikan, huwallazi rafa'a man rafa'a. Itulah yang akan meninggikan derajat. Itulah sebab orang-orang yang tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat itu menjadi tinggi, ya. Orang-orang yang mulia, para nabi, para salihin, syuhada, orang-orang yang mulia, ya Allah muliakan di dunia, namanya disebut dengan indah di dunia, didoakan dengan kebaikan. Demikian juga di akhirat Allah muliakan di sisinya. Itu sebabnya adalah karena mereka tidak mempedulikan keridhaan manusia. Mereka tidak mengharapkan pujian manusia atau pandangan manusia dalam ibadah mereka. Akan tetapi mereka ikhlaskan 100% amalan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yang ketiga, ya, menyembunyikan kebaikan-kebaikan mereka sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Kalau kondisi batin kita, kondisi di mana kita enggak tampak di hadapan orang itu baik, maka Allah akan menampakkan kita di kondisi zahir. Ketika kita sendirian, ya, ketika kita di rumah ataupun ada yang di kos, kalau sebagai mahasiswa, ya, dia gemar beribadah kepada Allah SWT. Ketika tidak ada yang melihat, maka ketika kondisi ramai di hadapan orang, ya, Allah akan mengangkat derajatnya, ya. Allah akan mengangkat derajatnya. Makanya ada sebuah ungkapan mengatakan, man tabat sayratuhu alat man tabat sayratuhu alat sayratuhu. Siapa yang kondisi rahasianya, ya, ketika dia sendirian antara dia dengan Allah itu baik, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat sirahnya, akan mengangkat martabatnya. Wal yaum saratir riyasat min kulli janib. Pada hari ini kekuasaan itu adalah segalanya bagi orang-orang. Wa ma tatamakkanu riyasat hatta tatamakkanu min alqalbil alghaflah. Jika kekuasaan itu sudah menjadi hajat utama, maka hati itu akan lalai. Wa ru'yatul khalqi wa nisyanul haqq, dan dia akan menjadi gemar pamer dan lupa dengan kebenaran. Subhanallah. Ini beliau khawatirkan di zaman beliau. Melihat sebagian orang ataupun kebanyakan orang ketika itu menjadikan kekuasaan itu sebagai segala-galanya. Sebagai segala-galanya bagi mereka. Ya, sehingga kemudian pamer sana, pamer sini. Yang penting orang bisa memandang dia baik. Subhanallah, ternyata yang seperti ini pun terjadi di zaman kita. Bahkan jauh lebih parah. Ketika seorang, ya, rela, apa namanya, ya, menggelontorkan jutaan ataupun ratusan juta atau mungkin miliaran, ya, kemudian memajang fotonya di pinggir-pinggir jalan, dipasang di iklan-iklan, kemudian dipuji sendiri dirinya, dia katakan dia orang yang amanah, dia orang yang jujur, paling amanah, paling merakyat, macam-macam. Subhanallah, betapa ini kalau di kondisi seperti ini dilihat orang, para salafus soleh, sangat memberatkan bagi mereka untuk mengatakan bahwasanya diri saya orang yang paling amanah, orang yang paling jujur, ya, orang yang paling dekat dengan orang-orang miskin. Itu bagi mereka mengangkat gunung, memindahkan gunung lebih mudah daripada mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu. Itu ucapan-ucapan yang sangat berat, ucapan yang mengandung kesombongan dalam diri, keujuban dalam diri. Nas'alullah salamat al-afiyah. Semoga Allah memperbaiki diri kita dan seluruh, memperbaiki keadaan seluruh kaum muslimin. Ya, nah, di situ akhirnya yang terjadi adalah mencari pandangan manusia, mencari pengikut sebanyak-banyaknya, atau bila perlu mengikuti selera rakyat, selera masyarakat, apa yang paling disenangi ketika itu, nah itulah yang ditampakkan ataupun itulah yang diperjuangkan untuk mengambil hati orang-orang atau manusia. Walaupun itu bertentangan dengan syariat, akhirnya seperti itu. Inilah bahayanya hubbuthuhur, ya, bahayanya suka pamer, ya. Bahayanya hubbur riyasah, cinta kekuasaan. Kalau di dalam Islam, kekuasaan itu bukan sesuatu yang digandrung-gandrungkan kalau dalam Islam itu. Ya. Bahkan dalam Islam itu kalau ada pemimpin yang ketika diberi mandat sebuah kepercayaan dan dia menolak, dia enggak mau, maka ini berarti pemimpin yang insyaallah diberi taufik oleh Allah. Tapi kalau seorang menjadi pemimpin karena permintaan dia, coblos saya ini, maka kecil kemungkinan dapat taufik dari Allah ataupun tidak bisa jadi tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala min dzalik. Nah, ini diantara juga penghalang daripada keikhlasan, ya, mencintai, ya, cinta pamer, suka pamer dan syahwat kekuasaan, ingin menjadi penguasa. Bukan berarti seorang muslim tidak boleh menjadi pemimpin. Seorang muslim itu, ya, sepatutnya menjadi pemimpin, akan tapi dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan didasari hubbur riyasah. Ya, bukan meraih pemimpin, kepemimpinan itu didasari oleh nafsu ingin menjadi penguasa, tidak. Tapi dasarnya adalah maslahat. Dasarnya adalah maslahat. Ya. Kemudian Syekh Imam Al-Jauzi melanjutkan, "Walaqad ra'aitu minan nasi 'ajaban." Aku melihat orang-orang itu aneh sikapnya. Hatta man yatazayya bil ilm, sampai juga orang-orang yang berhias dengan ilmu, atau sampai orang-orang yang dianggap berilmu. In ra'ani amshi wahdi ankaru alayya. Kalau mereka melihat aku jalan sendirian, mereka menanyakan, kok kamu jalan sendirian? Artinya Anda ini ulama besar, karya tulis Anda ini subhanallah tersebar luas, bermanfaat untuk orang banyak. Anda itu orang berilmu, ya, barangkali orang menyebut ulama besar, ya, atau ustadz kibar, ya, orang yang diustadkan barangkali, ya, kok antum jalan sendirian gitu. Nah, kata beliau, sampai orang-orang itu, sampai pun orang-orang yang berilmu itu, ketika aku jalan sendirian enggak ada yang mengawal, ya, enggak ada yang memboncengkan atau menyetirkan kendaraannya, mereka heran, kok sekelas Anda kok jalannya sendirian. Wa in ra'ani azura faqiran, kalau mereka melihat aku sedang mengunjungi rumah-rumah orang fakir, orang-orang miskin, azzama dzalika, mereka merasa keberatan. Subhanallah. Jadi sepatutnya bagi kita punya kebiasaan, ya, punya amalan itu mendekati orang-orang miskin dimanapun kita bertemu, mengajak ngobrol mereka, membantu mereka, atau bisa bertamu ke rumah mereka, itu subhanallah, itu bisa mensucikan hati yang seperti itu, bisa membersihkan hati dari kesombongan, ya, kemudian dari ketamakan terhadap dunia, ya, kemudian juga menjadikan kita itu lebih bisa bersyukur, ya, memudahkan kita untuk bisa bersyukur. Kalau dalil-dalil tentang syukur, motivasi tentang syukur secara teori telah sering kita dengarkan. Akan tetapi untuk bisa merasakan syukur itu dengan sesungguhnya, ya, bukan hanya sebatas tulisan di catatan kajian kita atau hanya sekedar ceramah yang tersimpan di dalam handphone kita, tapi kita ingin benar-benar merasakan gimana lezatnya syukur, lezatnya hati yang bersih, lezatnya qanaah itu dengan usap anak-anak yatim kepalanya dan dekati orang-orang miskin, ngobrol dengan mereka, subhanallah, bantu apa hajat mereka. Nah, ini beliau mengajarkan kepada kita seperti itu. Mau setinggi apapun ilmu, setinggi apapun status sosial, ya, kalau jangan gengsi, jangan sampai kita gengsi untuk dekat dengan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, justru itu akan membersihkan hati. Ya, jangan hanya kita berdekatan dengan orang-orang kaya saja. Ya, tapi kita berusaha, seorang juga berusaha untuk mendekat orang-orang yang membutuhkan dengan kita, agar kita bisa merasakan syukur, merasakan qanaah, mengikis kesombongan dalam diri kita. Faqultu fawa ajaban, maka aku jawab, sangat kalian ini aneh sekali. Hadhihi kanat tariqur rasuli wa ashabihi, seperti inilah sikapnya Rasulullah, seperti inilah akhlak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah SAW seorang rasul, raja, khalifah, panglima, bahkan imamul anbiya, pemimpinnya para nabi dan rasul, tapi beliau ya senang mengusap kepala anak-anak yatim, tapi beliau membantu para janda, kemudian menolong orang-orang miskin, dekati orang-orang miskin. Makanya ketika Khadijah radhiyallahu anha, ya ketika beliau masih hidup dan menjadi istri Nabi kita SAW, Rasulullah SAW mengalami kejadian yang membuat beliau ketakutan, yaitu ketika beliau pertama kali menerima wahyu, ya dalam malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW, ya membawakan wahyu, iqra, ya Nabi diminta ya, secara tegas untuk membaca, bacalah gitu. Ini sosok makhluk yang asing, menakutkan bagi beliau ya. Akhirnya beliau pun lari ke rumah dan zammiluni, ya, minta kepada Khadijah untuk selimuti aku. Makanya Allah nurunkan ayat, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, kum fa'andhir, bangunlah dan berikanlah peringatan kepada umatmu. Nah, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan itu ketakutan, Khadijah memberikan nasihat, wahai suamiku, lan yukhzikallahu ahada, ketahuilah bahwasanya Allah itu tidak akan menghinakanmu. Sesungguhnya kamu itu orang yang gemar membantu para janda, membantu orang-orang miskin, mencarikan pekerjaan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, menyantuni anak yatim, mengasihi anak yatim. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Nah, itulah Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang walaupun setinggi, betapa tingginya derajat beliau di dunia dan di akhirat, tapi beliau tetap merendah, tawadhu, mendekati orang miskin. Ya. Kita RI1 bukan, RI2 bukan, RI10 bukan, ya. Bahkan ketua RT saja bukan. Maka apakah kita pantas untuk sombong ketika memandang orang-orang yang lebih miskin dari kita? Ya, tidak pantas sama sekali. Memang harusnya orang-orang yang seperti itu kita dekati. Kita dekati agar hati ini lunak. Agar hati kita itu lembut, ya. Kita bisa merasakan, kita bisa sadar untuk syukur ketika itu. Nah, fasharat ahwalul khalqi nawamisa liqamatil jah, pada saat sekarang pandangan-pandangan manusia, hasrat-hasrat ataupun ya hasrat-hasrat manusia, apa yang diinginkan oleh orang-orang itu menjadi sarana untuk mendapatkan kedudukan. La jarama wallahi saqattum min ainil haqq, demi Allah kalian telah jatuh martabat kalian kalau seperti itu cara hidupnya. Jatuh martabat kalian dari al-haq, dari Allah Subhanahu wa taala. Fa asqatakum an ainil haq, anil khalqi. Sehingga kalian juga akan dihinakan di mata orang manusia. Martabat kalian jatuh di hadapan Allah, di sisi Allah. Maka martabat kalian di sisi manusia juga akan jatuh. Faltafitu ikhwani ila islahin niyat. Wahai saudaraku, perhatikanlah ataupun berikanlah perhatian pada perbaikan niat. Perbaiki niat itu senantiasa, sepanjang saat, kapanpun. Perbaikilah niat. Setiap kita mau beramal, coba sadarkan diri bahwasanya ini ibadah. Mau sholat, sadarkan diri kita ini ibadah. Lillah, karena Allah. Besok mau puasa, ya, niat puasa, niatkan. Ini ibadah karena Allah SWT. Jangan sampai ada niat untuk cari-cari dunia ya. Untuk diet, untuk dapat kesehatan, untuk mengurangi asam urat, macam-macam. Jangan diniatkan seperti itu. Yang seperti itu, insya Allah akan kita dapatkan, walaupun tanpa diniatkan. Tapi kalau pahala tidak diniatkan, itu gak akan didapatkan. Ya. niatkan karena Allah SWT, koreksi setiap saat sebelum kita misalnya bersedekah, ya kan, dikoreksi, ini ikhlas enggak karena Allah poin atau hanya ingin cari imbal balik dari dibalik ini semua, ya. Kita kan membantu orang juga dikoreksi, ikhlas karena Allah atau gimana ini, ya, dijawab dengan jujur. Ya, kalau ada ternyata niat-niat tidak baik mencari dunia ataupun pujian manusia, istighfar, perbaiki niat. Perbaiki niat wa tarkit tazayyunil khalq, dan jangan pura-pura, hentikan pura-pura di hadapan makhluk. Karena kepura-puraan itu pasti akan terbongkar. Kalau kita itu mulia di sisi Allah, maka otomatis seorang itu akan mulia di mata makhluk. Hentikan pura-pura. Hanya memuliakan diri dengan pakaian luar, tapi dia abaikan pakaian dalamnya. Betapa banyak orang-orang zaman sekarang yang mulia, mulia hanya dengan sorbannya, ataupun mulia hanya dengan tasbihnya, atau mulia hanya dengan jubahnya saja, atau dengan sajadahnya yang dia bawa kemana-mana, ataupun dengan songkoknya, ya, dengan sarungnya. Mereka mulia dengan tampilan zahirnya, tapi tampilan dalamnya, nasallahu alaihi wasallam alafiyah. Tampilan dalamnya, bagaimana batinnya, gimana ibadahnya ketika dia sendirian, bagaimana keadaannya ketika sedang tidak di hadapan orang, dia dalam keadaan hina. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita daripada kondisi seperti itu. Ya, yang terpenting itu adalah memperhatikan, memperbaiki kondisi batin. Insya Allah, maka kemudian kondisi lahir itu akan, ya, akan Allah tinggikan derajatnya dalam kondisi kita itu dalam kondisi tampak di hadapan manusia. Fabidzalika sa'ida salafu wa sa'idu. Wal takun amattukum al istiqamah ma'al haq. Jadilah kalian itu orang-orang yang istiqamah di atas kebenaran. Dengan itulah para salafus saleh dahulu mulia dan mereka bahagia. Wa iyyakum wa man nasu 'alaihil yaum. Hati-hati dan hindarilah ataupun waspadalah dari keadaan yang kebanyakan orang ada ataupun orang upayakan pada saat ini. Fa innahu bil idafati ila yaqdatis salafi naumun. Karena kalau dibandingkan dengan keadaan para salafus saleh, manusia zaman sekarang itu sebenarnya mereka sedang tertidur. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Catatan tentang tazayyunul tulisan yang berjudul bersikap tulus dan ikhlas ini tidak terlalu panjang dari Imam Al-Jauzi, sehingga kita cukup sekian kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang singkat ini dapat bermanfaat dan mengingatkan kita tentang keikhlasan dan juga ketakwaan kita kepada Allah SWT. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.